بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita baca sebagian dari pembahasan tentang syubhat yang keenam dan yang sebelumnya yang kelima, yaitu dua ayat tentang ma'iyah. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ dan وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. Ahlul Bid'ah menyatakan bahwasanya seharusnya zahir dari ayat ini kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu berada di manapun hambanya berada, sehingga ada hulul, yaitu ada persatuan atau percampuran antara khalik dan makhluknya. Bagaimana membantah penafsiran yang seperti ini? Indah alim. Ada tiga bantahan. Yang pertama, perkataan tadi menyelisih ijma' salaf. Yang kedua, nah, pernyataan tersebut berkonsekuensi menafikan sifat ulu bagi Allah. Yang ketiga, nah, bahasanya penafsiran tadi itu melazimkan adanya kelaziman-kelaziman yang batin yang tidak sesuai dengan keasungan Allah. Di antaranya, bercampur dengan makhluk itu melazimkan naam keberadaan khalik di tempat-tempat yang buruk dan ayat berbeda, naam sebagai tempat najis atau bahkan tempat-tempat kesyirikan. Tentunya ini naam perkara yang sangat mungkar. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala al-'allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. Dan tidak mungkin bagi seorang yang kenal dengan Allah, maksudnya mengetahui sifat-sifat Allah dan mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan yang wajib kita berikan, dan mengetahui madlul al-ma'iyah, yaitu penunjukan makna ma'iyah di dalam bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun. Nah, tidak mungkin bagi orang seperti ini untuk mengetahui mengatakan bahwasanya ma'iyah Allah terhadap hambanya itu hakikatnya melazimkan adanya percampuran antara khaliq dengan makhluk, atau melazimkan bahwasanya Allah menyatu dengan mereka di tempat-tempat mereka. Ini tidak mungkin seorang yang mengenal Allah menyatakan demikian. Fadlan an antastalzima dzalik. Terlebih lagi, dia melazimkan yang demikian itu. Maksudnya ketika menetapkan sifat ma'iyah berarti melazimkan adanya persampuran antara khaliq dan makhluk. Wala yaqulu dzalika illa jahilun bil lughah jahilun bi 'azamati rabbi jalla wa 'ala. Tidaklah mengatakannya demikian kecuali seorang yang jahil terhadap bahasa Arab dan jahil terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza tabayyana fudlan hadha al-qawl ta'ayyana an yakuna al-haqqu huwa al-qawl ats-tsani. Maka apabila jelas batilnya pendapat ini, pendapat apa yang dimaksud? Hendaknya Hudzaifah. Naam. Hah? Bahasanya? Naam. Maksudnya, apabila telah jelas batilnya pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan kalau ayat-ayat tentang ma'iyah itu bermakna bersatunya Allah dengan makhluknya. Ini batil. Maka ta'ayyana an yakuna al-haqqu min al-huwal qawlul tsani. Maka berarti dengan pasti kita tentukan bahwa yang hak itu adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Wa huwa annallaha ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim. Yaitu bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang berkonsekuensi bahwasanya Allah meliputi mereka. Dari si apa? Ilman wa kudratan, dari si ilm dan kudrahnya. Wa sam'an wa basara, dari si pendengaran dan penglihatannya. Wa tadbiran wa sultana, dan dari si pengaturan dan penguasaannya. Tayyib. Wa ghaira dhalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu ma'a'luwihi ala arsyihi fawqa jami'i khalqih. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi rububiyah Allah. Nah, pemberian rezeki misalnya, semuanya dapat. Dan seterusnya, dari hal-hal yang berhubungan dengan rububiyah, Allah meliputi semua hambanya. Tapi apa? Bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy, di atas semua makhluk-makhluknya. Yaitu yang dimaksud di sini berarti apa? Ma'iyah yang amah, bersamaan dengan itu Allah itu apa? Maha tinggi di atas sana. Paham ini? Ini penegasan yang kemarin. Wa hadza huwa dhahirul ayataini bila raib li'annahuma haqqun. Dan ini adalah zahir dari kedua ayat tersebut tanpa ada keraguan, dan keduanya adalah hak. Wa la yakunu dhahirul haqqi illa haqqan. Dan tidaklah ada pada suatu zahir perkara yang hak kecuali yang hak juga. Tidak ada zahir dari suatu perkara yang hak kecuali hak. Wa la yumkinu an yakuna al-batilu dhahirul Qur'ani abada. Dan tidak mungkin suatu kebatilan itu merupakan zahir dari Al-Qur'an selama-lamanya. Kalau Al-Qur'an itu sesuatu yang hak, zahirnya mesti hak. Maka enggak mungkin di situ ada kelaziman yang batil. Taib. Perhatikan catatan kaki. Wa hadza min asy-syekh rahimahullah isyaratun ila ma fil qa'idati tsalitsah min qawa'idi syekh al-Islam fi risalati at-Tadmuriyah. Ini dari Syekh Ibnu Utsaimin isyarat kepada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah Syekhul Islam Taimiyah dalam risalah beliau, dalam risalah Tadmuriyah. Qala rahimahullah ta'ala fiha, walakin as-salafa wal-a'immata lam yakunu yusammuna hadha zahiran wala yartaduna an yakuna zahiral Qur'an, an yakuna zahiral Qur'an wal hadithi kufran wa batila. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkamu min an yakuna kalamuhu alladhi wasafa bihi nafsahu la yadhharu minhu illa ma huwa kufrun wa dhalal. Ya, jelas. Tetapi para salaf dan para imam tidaklah mereka menamakan yang seperti ini sebagai zahir, yaitu apa tadi, nah, memaknakan ma'iyah dengan hulul. Nah, ini bukan zahir Al-Quran. Nah, dan mereka tidak ridha kalau ada zahir dari Al-Quran dan hadis itu, nah, merupakan kekufuran dan kebatilan. Tidak mungkin. Tidak ridha mereka kalau zahir dari kalam Allah adalah suatu kekufuran dan kebatilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Dari, nah, adanya pada kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mensifati dirinya dengannya itu, nah, tidaklah muncul darinya kecuali perkara yang merupakan kekufuran dan kesesatan. Yani Allah, nah, tidak mungkin melakukan yang demikian. Paham kalimat ini? Taib. Jadi Allah maha mengilmui, ya, maha berilmu, maha bijaksana. Tidak mungkin dalam keadaan yang demikian tidak nampak dalam kalam Allah itu sesuatu, kecuali sesuatu yang merupakan kekufuran dan dolal. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalam Allah hak, zahirnya juga hak, mesti kelazimannya juga hak. Paham? Wa qala Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa yajibu an yu'lam anna al-ma'na al-fasid al-kufri laysa huwa zahirun nassi wala muqtada. Ini perkara yang memang butuh ditekankan pada setiap muslim. Wajib untuk diketahui bahwasanya makna yang rusak dan makna yang merupakan kekufuran, nah, bukanlah zahir dari suatu nas, bukan pula konsekuensi dari suatu nas. Nah, wa anna man fahima dhalika minhu liqusuri fahmihi wa naqsi ilmi. Dan siapa saja yang memahami demikian itu, maka itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena usuru fahmihi, yaitu pendeknya pemahaman dia, kurangnya pemahaman dia, dan kurangnya ilmu dia. Paham? Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kita maknai sesuai zahirnya itu akan menunjukkan hulul, misalnya menunjukkan persatuan Allah dengan makhluk dalam satu tempat, bergabungnya khalik dengan makhluk, nah, ini berarti dia tidak paham apa, tidak paham zahir yang benar. Tidak mungkin zahir dari kalam Allah itu, nah, menunjukkan satu kebatilan. Kemudian selain itu, alhamdulillah, penetapan bahwasanya zahir dari Al-Quran itu suatu perkara yang batil, ini melazimkan, nah, kelaziman-kelaziman yang batil. Sebagaimana disebutkan di sini, na'am, ada tujuh kelaziman, semuanya batil. Ya. Wa yalzamu min anna dhahiral Qur'ani batilun lawazim kulluha batila. Na'am. Dan melazimkan pernyataan kalau dhahir Qur'an itu batil, kelaziman-kelaziman yang banyak yang semuanya batil juga. Dan kaidah, ya, butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Taib. Yang pertama, annallaha taraka bayanal haqqi was-shawabi wa lam yufsih bihi. Bal ramaza ramzan wa alghazan la yufhamu illa ba'da juhdin. Bahwasanya Allah meninggalkan untuk menjelaskan kebenaran dan tidak memperjelas, yaitu tidak menggamblangkan penjelasan itu. Sehingga apa? Bahkan Allah hanya ramaza ramzan wa alghazan, yaitu memberikan isyarat-isyarat dan teka-teki alghaz, ya. Hanya apa? Membuat teka-teki yang tidak dipahami kecuali setelah apa? Setelah kepayahan. Ini mungkin enggak? Enggak mungkin kalau Al-Qur'an sifatnya seperti ini, enggak bisa dipahami setelah apa? Payah, setelah susah. Ibarat suatu teka-teki, bagaimana bisa dijadikan sebagai sumber petunjuk? Ini tentunya kelaziman yang batil. Yang kedua, antakura nususul kitab wa sunnah qad nasabahallahu lidhalalil khalqi lalihidayatihim. Kelazimannya bahwasanya nas-nas kitab dan sunnah itu Allah panjangkan untuk menyesatkan makhluk, bukan untuk memberikan hidayah. Kenapa? Karena zahirnya apa? Zahirnya batil, ya tidak? Kalau dikatakan zahir Al-Qur'an itu batil, berarti konsekuensinya Al-Qur'an itu dan ditetapkan bukan sebagai pemberi hidayah, tapi sebagai penyesat. Yang ketiga, annallaha kallafahum an yafhamu minha ma la tadullu alaihi wa lam yaj'al lahum qarinatan tadullu ala dhalik. Kelaziman yang ketiga, bahwasanya Allah telah membebani manusia untuk memahami dari Al-Qur'an tersebut perkara-perkara yang tidak ditunjukkan olehnya. Dan Allah tidak menjadikan bagi mereka suatu qarinah yang menunjukkan kepada hal tersebut. Tentunya tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membebani suatu kaum dengan perkara yang tidak mungkin mereka lakukan, yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Baik. Yang keempat, an yakun Allahu ta'ala daiman mutakalliman bima zahiruhu khilaful haqqi wa in ta'addalat wujuhud dalalat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah apa? Terus-menerus mengatakan dengan suatu perkataan yang zahirnya menyelisihi kebenaran. Baik, walaupun sisi-sisi pendalilannya berbeda-beda, tapi semuanya zahirnya menyelisih al-haq. Tentunya tidak mungkin ini. Kemudian yang kelima, tajhilus salaf minas sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum. Konsekuensinya berarti apa? Menuduh para salaf dari kalangan sahabat dan para tabi'in serta ulama setelah mereka itu jahil. Nah, min ahlal iman. Nah, tayyib. Tajhilu salafi min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum min ahli al-iman wa itsbatu adami fahmi al-haqqi minhum. Jadi yang kelima kesimpulannya apa? Nah, menetapkan jahilnya para salaf, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya dari kalangan ahli al-iman. Mereka itu jahil semua. Kenapa? Karena menetapkan zahir Al-Qur'an itu hak. Dan juga konsekuensi yang kelima ini yaitu menetapkan bahwasanya para salaf itu tidak memahami kebenaran. Tentunya ini tuduhan yang batil. Yang keenam, tarkun nususi linnasi anfa'u lahum minal akhdi bima yudilluhum fid dini wa dunia. Konsekuensinya berarti meninggalkan nas-nas, ya, itu lebih bermanfaat bagi manusia. Ya kan, sudah tidak usah belajar Al-Quran saja kalau demikian. Kenapa? Karena zahir Al-Quran itu kufur, zahir Al-Quran itu batil, ya, menurut mereka. Berarti konsekuensinya demikian. Kenapa? Karena kalau mau mengambil Al-Quran akan menyesatkan mereka di dunia maupun akhiratnya. pada perkara agama maupun perkara dunianya. Ini tentunya konsekuensi yang sangat batil. Kemudian yang ketujuh, taslitul qaramithah al-batiniyyati alal mutakallimin fayaqulun mal ladzi sawwaga lakum ta'wil al-akhbar. Naam. Wa harrama 'alaina ta'wil al-amri wan nahyi wal ijabi wa tahrim. Akan membuka apa? Membuka kemenangan bagi orang-orang qaramithah batiniyah untuk mencela orang-orang ahli kalam. Sehingga mereka akan mengatakan, apalah yang membolehkan kalian melakukan takwil dan yang mengharamkan kita melakukan takwil juga. Kalian melakukan takwil boleh, berarti kita pun boleh melakukan takwil. Dan takwilnya qaramithah dan batiniyah adalah apa? Sebatil-batilnya takwil. Baik. Ini tujuh konsekuensi. Nah, dan semuanya apa? Semuanya batil. Semuanya batil yang menunjukkan batilnya pendapat tersebut. Baik, kita lanjutkan ke asal kitab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi al-Fatawa al-Hamaliyah من مجموع الفتاوى لابن القاسم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم هذا معنى قول السلف إنه معهم في علمك. Baik. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ma'iyah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, na'am, itu berbeda hukumnya sesuai dengan apa? Dengan tempat datangnya. Nah, yaitu sesuai dengan konteks datangnya ayat tersebut. Yang kemarin telah kita simpulkan bahwasanya nah, ma'iyah terbagi menjadi berapa? Berapa irbat? Dua, yaitu ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Baik, sekarang dicontohkan oleh beliau bahwasanya ma'iyah ini berbeda-beda hukumnya sesuai dengan na'am konteks datangnya. Tatkala Allah katakan ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa saja yang keluar dari bumi. Allah Maha tahu. Konteksnya sedang berbicara tentang masalah apa? Masalah apa, Umar? Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha. Konteksnya tentang apa? Dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Dalam ayat di surat Al-Hadid ini berhubungan dengan ilmu. Kemudian Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, zahir dari khitab. Baik. Menunjukkan bahwasanya hukum ma'iyah ini dan konsekuensinya yaitu bahwasanya Allah muqtali'un 'alaikum, Allah melihat kalian. Syahidun 'alaikum, menyaksikan kalian. Wa muhaiminun alimun alimun bikum. Sama muhaimin apa? Telah kita lewati. Dulu apa? Mengetahui yang tersembunyi dari kalian. Nah, inilah makna perkataan para salaf innahu ma'ahum bi ilmi. Sungguhnya Allah bersama dengan mereka dengan ilmunya. Paham? Ini ma'iyah amah, ma'iyatul ilmi. Wahada dhahirul khitabi wa haqiqatuh. Dan ini adalah zahir dari khitab dan hakikatnya. Maka dzalika bi qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tayyib. Ini juga sama, tidaklah tiga orang melakukan bisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. tidaklah empat orang, lima orang bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Terus, tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, na'am, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya apa? Berarti Allah Maha Tahu. Paham sampai sini? Allah Maha Tahu. Al-Ayat. Qala wa lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar la tahzan inna Allaha ma'ana kana hadha aidan haqqan ala dhahiri. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua saat itu, ketika mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, kemudian Abu Bakar na'am khawatir sampai saya mengatakan lau nadhara ahaduhum ila qadamai la absarana, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kedua kakinya tentu akan melihat kita karena di bawahnya. Tapi apa kata Rasulullah, tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Bukan maksudnya Allah Maha mengetahui tentang kita, nah, jelas ya kan, itu semuanya makhluk. Jadi maksud dengan innallaha ma'ana yaitu an-nashr wa ta'yid, Allah akan menolong kita, membela kita. Ini juga hak sesuai dengan zahirnya. Wadallatil halu ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati huna ma'iyyatul ittila' wan nashr wa ta'yid. Nah, kondisi yang ditunjukkan dalam ayat tersebut menunjukkan tentang hukum ma'iyah ini di sini, bahwasanya yang dimaksud adalah ma'iyatul ittila' wan nashr, yaitu ma'iyah di mana Allah mengetahui mereka, ditambah apa? Ditambah bahwasanya Allah akan menolong wa ta'yid dan akan apa? Menguatkan mereka. Kan Allah tolong, akan Allah bela. Baik. Dan ini ma'iyah khassah. Adapun dua yang disebutkan di depan contoh untuk ma'iyah ammah. Tsumma qala falahdul ma'iyati qad istumila fil kitabi wa sunnati fi mawadhi' yaqtadi fi kulli mawdhi'in umuran la yaqtadiha fil mawdhi'il akhar. Kemudian beliau mengatakan lafaz ma'iyah yang digunakan dalam Alkitab dan Sunnah pada beberapa tempat yang pada masing-masing tempat memberikan konsekuensi dengan suatu perkara dan berkonsekuensi yang lain pada tempat yang lain. Fa imma an takhtalifa dalalatuha bihasabil mawadhi' aw tadulla ala qadrin mushtarakin baina jami'i mawaridiha. Maka kemungkinannya berbeda penunjukannya pada masing-masing tempat atau menunjukkan atas suatu kadar yang sama di antara kesemua tempat-tempat datangnya nas tersebut. Wa in imtaza kullu mawdhi'in bi khasiyah, walaupun tentunya masing-masing tempat memiliki apa? Perbedaan dari yang lain secara khusus. Nah, tapi ada kadar yang sama. Ada kadar yang sama, cuman masing-masing tempat ada perbedaan. Nah, fa'ala takdira ini laisa muqtadaha an takuna dzatur rabbi azza wa jal mukhtalitatan bil khalqi hatta yuqal qad sarifat an dhahiriha. Nah, maka di atas kedua kemungkinan ini, ya kemungkinannya berbeda. Maknanya atau kemungkinannya ada kadar kesamaan tapi berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing dalam nas tersebut. Nah, pada masing-masing kedua kemungkinan ini tidaklah ada satupun di antaranya yang menunjukkan kalau konsekuensinya adalah bahwa zat Rabb azza wa jalla itu bergabung dengan makhluknya. Sampai dikatakan bahwasanya ayat tersebut telah dipalingkan dari zahirnya. Kenapa? Karena dilakukan oleh para salaf dan ahli sunnati wal jamaah bukan memalingkan makna dari zahirnya, tapi memahami ayat dari apa? Dari konteksnya. Paham? Paham sampai sini? Nah, wa yadullu ala annahu laysa muqtadaha an takuna dhatur rabbi azza wa jal mukhtalitatan bil khalqi anna Allah ta'ala dhakaraha fi ayatil mujadala baina dhikri 'umumi 'ilmihi fi awwalil ayah wa akhiriha. Sekarang yang menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari ayat tersebut sekarang yang menunjukkan bahwasanya bukanlah merupakan konsekuensi dari nas tersebut yaitu penetapan ma'iyah bahwasanya Allah itu bergabung dengan makhluknya. Dalilnya yaitu bahwa Allah menyebutkan tentang ma'iyah tersebut dalam ayat mudadalah. Penyebutannya diantara penyebutan keumuman ilmunya di awal ayat dan di akhir ayat. Jadi ini yang menunjukkan kalau apa? Kalau konsekuensi dari penetapan ma'iyah itu bukan apa? Bukan percampuran Allah dengan makhluk dalam suatu tempat. Bukan pula bergabungnya khalik dengan makhluk dalam suatu tempat. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah di awal berhubungan dengan ilmu, di akhir berhubungan dengan ilmu, kemudian penetapan ma'iyah di tengah-tengah. Ayatnya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Penetapan ilmu. Bukan tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adana min dhanika wala aktsara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu. Ya, tidak melakukan bisik-bisik dengan jumlah berapapun kecuali apa? Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya Allah mengetahui semua yang mereka lakukan. Kenapa? Karena di awal berhubungan dengan ilmu. Ditutup juga tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Sebenarnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, menunjukkan ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyah dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu dhahirul ayati anna muqtada hadhihi al-ma'iyah ilmuhu bi ibadihi. Sehingga dhahir dari ayat bahwasanya konsekuensi dari ma'iyah ini adalah pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Ini konsekuensinya. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un min amalihim, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan mereka. Tidak ada amalan satu pun yang tersembunyi dari Allah. Kemudian la annahu subhanahu mukhtalitun bihim, bukan maksudnya bahwasanya Allah bergabung dengan mereka. Wa la annahu ma'ahum fil ardh, tidak pula bahwasanya Allah bersama dengan manusia di muka bumi ini, enggak mungkin. Paham? Baik. Ini untuk ayat di surat Mujadalah jelas. Adapun ayat di surat Al-Hadid insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Pahami apa yang dibawakan di sini. Dalam membantah syubhat tentang ma'iyah ini termasuk panjang Al-Hadidah. Termasuk panjang Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan karena memang banyaknya manusia yang termakan syubhat tersebut. Bahkan permasalahan ma'iyah sendiri banyak sekali kaum muslimin yang jahil terhadapnya. Ketika ditanya, banyak yang mengatakan ketika memahami wa huwa ma'ahum aina ma kanu, berarti Allah di mana-mana. Ketika ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Ketika ditanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah itu bersama kita. Ya tidak, bersama kita. Sehingga ketika ditanya di mana Allah, Allah di hatiku. Kenapa? Bingung memahami makna ayat. Sebab mereka cuma memahami dari kalam lughah Arabiyah yang tidak disertai dengan pemahaman salaf. Baik. Barakallahu fiikum. Nabtahi bihadza subhanallah.